Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma ma ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Pembahasan kitab Adrul Bahiyyah fi Masail Fiqhiyyah. للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمة الله تعالى عليه. إن شاء الله تعالى pada pertemuan kali ini kita masuk ke pembahasan yang baru yaitu Kitab Al-Udhiyah. قال الإمام شوكاني رحمة الله تعالى عليه كتاب الأضحية Di sini Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih akan menyebutkan hal-hal yang berkaitan masail-masail yang berkaitan tentang permasalahan udhiyah. Sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, kita bahas tentang masail yang berkaitan tentang hukum al-udhiyah. Al-udhiyah sebagaimana di sini disebutkan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, tusyra', disyariatkan. Li ahli kulli baitin wa qalluha syah. Bahwa al-udhiyah di sini disyariatkan li ahli kulli baitin, dalam setiap ahlul bait, satu keluarga. Wa qalluha syah, dan paling sedikit satu ekor kambing. Al-udhiyah di syariatkan sebagaimana dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan ijma para ulama juga menyebutkan tentang disyariatkannya al-udhiyah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sebagaimana dalam surat Al-Hajj, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan bagi setiap tiap umat, ja'alna mansakan, telah kami syariatkan penyembelihan. Liyadkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Telah kami syariatkan penyembelihan supaya mereka menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala terhadap rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka dari bahimatil an'am. Ini dalil tentang disyariatkannya penyembelihan kurban. Bahwa penyembelihan kurban adalah merupakan dalam rangka mendekatkan diri seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalil-dalil as-sunnah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik, أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي بكبشين الأقرنين. Dalam hadis Anas bin Malik bahwa Nabi SAW كان يضحي بكبشين أقرنين, dengan dua kambing yang bertanduk. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW bahwa beliau pun berkurban. dan dinamakan udhiyah dikarenakan yudahi fi waktu duha. Dikatakan oleh para ulama dinamakan udhiyah dikarenakan menyembelih yudahi fi waktu duha, pada waktu duha, sehingga dinamakan udhiyah. Dan ijma para ulama tentang disyariatkannya udhiyah. Masalah yang pertama yaitu tentang hukum udhiyah, bahwa hukum udhiyah khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Mereka yang mengatakan wajib sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana, rawi Ahmad bin Majah dan juga yang lainnya. Dalam hadis ini dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana lahu sa'ah, barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki, kelebihan rezeki, walam yudhi dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah mendekati atau masuk ke musallana, tempat sholat kita. Ini dalil yang mengatakan bahwa hukum udhiyah adalah wajib. Dan sebagian para ulama mengatakan jumhur hukum udhiyah sunnah muakkadah. Dan dalil mereka yang menunjukkan bahwa sunnah muakkadah yaitu hadis Ummi Salamah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan idza ra'aitum hilal til hijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa abbarihi. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan idza ra'aitum hilal til hijjah, apabila kalian melihat hilal til hijjah wa arada ahadukum ayyudhi wa arada, dan di antara kalian ingin ayyudhi. Jumhur ulama mengatakan bahwa ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang udhiyah di sini diikuti dengan al-iradah, keinginan. Fa'arada. Sehingga jumhur mengatakan bahwa ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa al-udhiyah hukumnya adalah sunnah muakkadah, laisa biwajib. Bahkan jumhur mengatakan bahwa hadis yang dijadikan dalil bagi mereka yang mengatakan wajib, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, para ulama menyebutkan bahwa hadisnya sanadnya mauquf. Hal ini sebagaimana disebutkan pula oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimatullahi taala alaihi di kitabih Bulughul Maram. Beliau mengatakan rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa shahha wal Hakim lakin rajjah la imma ghairuhu waqfahu. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimatullahi taala alaihi menyebutkan bahwa rajjah la imma, para ulama mentarjih bahwa hadis ini mauquf ala Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Waraja wallahu taala alam wa qul jumhur ulama bahwa hukum al-udhiyah wa sunnah muakkadah. Akan tetapi tidak sepatutnya seseorang yang mempunyai kelebihan rezeki untuk meninggalkan perkara ini, berkurban. Sebagai tanda syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana banyak sekali orang-orang yang menyembelih hewan kurban dan dia diberikan rezeki dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakan setahun sekali. Wa tushra'u li ahli kulli baitin wa qalluha syatun, disyariatkan di dalam penyembelihan hewan kurban dalam setiap keluarga satu ekor kambing. Hal ini sebagaimana dalam hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahwa seorang lelaki pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kan rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyah anhu wa an ahli baitihi, anhu wa an ahli baitihi. Naam. Ini merupakan dalil bahwa dalam setiap keluarga itu disyariatkan paling sedikit aqalluha syatun. Naam. Dan di sini bukan berserikat dengan kambing, akan tapi berserikat dengan pahala berkurban. Karena kambing dalam berserikat itu satu orang satu, berbeda dengan sapi, berbeda dengan unta. Seorang boleh untuk berserikat sapi atau unta 7 orang, sedangkan kambing 1 orang. Dan dikatakan oleh Al-Allamah Syaikhuzaimi rahmatullahi taala alaih, seseorang diperbolehkan berserikat dalam pahala, yaitu meniatkan untuk seluruh keluarganya. Nah, hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma hada minni wa min ahli baiti. Ya Allah, ini adalah merupakan dariku dan min ahli baiti. Nah. Qala wa waqtuha ba'da salati Eid an-Nahr ila akhir ayyam at-Tasyrik. Sekarang Imam Syaukani rahmatullahi taala alai akan menyebutkan waktu dalam penyembelihan hewan kurban. Waktu penyembelihan, waktu dimulai itu setelah sholat. Waktuha ba'da sholat. Dan kadang di suatu tempat ada yang sholat di kota atau di desa dan sebagainya. Ada yang sudah selesai, ada yang belum selesai. Intinya setelah selesai mereka sholat, ini waktunya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa di dalam penyembelihan hewan kurban adalah waktunya sebelum waktunya setelah salat. Saya ulangi, bahwa waktu penyembelihan hewan kurban yaitu setelah salat. Nah, hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Jundub bin Sufyan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Jundub ibn Sufyan radhiyallahu taala anhu, syahidtu adha ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya melaksanakan salat Idul Adha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma qada salatahu bin nas nadhara ila ghanamin qabbihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah selesai salat dan orang-orang, Nabi melihat ghanam, kambing yang sudah disembelih. Kemudian Nabi mengatakan, "Man dzabaha qabla shalah falyadzbah syatan makana." Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka sembelih lagi syah di tempatnya, ini setelah salat. Naam. "Wa man lam yakun dzabah dzabaha falyadzbah ala Bismillah." Barang siapa yang belum menyembelih, maka sembelihlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil menunjukkan bahwa waktu penyembelihan hewan kurban adalah setelah salat. Naam. Dan akhir waktu penyembelihan wa akhiri ayyamit tasyrik, dan zakhir sampai ayyamut tasyrik. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Di sini khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan bahwa waktu udhiyah 2 hari setelah yaumun nahr tanggal 12. Ada yang mengatakan sampai ayyamu tasyrik. Ada mengatakan sampai akhir dari Dzulhijjah. Dan yang rajih wallahu taala alam, yaitu sampai ayyamu tasyrik. Yani ketika matahari terbenam tanggal 13 itu akhir dari waktu penyembelihan dari hewan kurban. Wallahu taala alam. Dengan dalil hadis yang tadi kita baca, ayyamu tasyrik ayyamu aklin syurbin wa dzikrillah. Dan diperbolehkan seseorang untuk menyembelih siang hari atau malam hari. Jais. Mau siang, mau malam, jais. Tidak ada larangan selagi waktunya masih ada. Dari setelah sholat Idul Adha sampai akhir dari ayyamu tasyrik. Tayyib. Wa qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa afdaluha asmanuha. Dan yang afdol adalah yang gemuk. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan kabsyain, amlahain, aqranain. Dan dalam lafaz yang lain, saminain, itu yang gemuk. Kenapa yang gemuk lebih afdol manfaat? Karena dagingnya lebih banyak dan lebih manfaat ketika dibagikan. Nah, ini adalah merupakan sifat yang afdol seseorang di dalam berkurban, yaitu dengan binatang kurban yang gemuk. Mana yang afdol antara unta, sapi dengan kambing? Yang afdol adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Man raha fi sa'atul ula fa ka'anna ma qarraba badanah." Amal roha fi saat tsaniyah fakahna makorroba bakaroh. man raha fi sa'ati tsalitsa fa ka'annama qarraba kabshan aqrab. Nabi SAW memisalkan tentang seseorang yang berpagi-pagi menuju ke masjid ketika akan melaksanakan sholat Jumat. Itu pahalanya lebih awal, lebih afdal. Di jam pertama seperti seseorang yang berkurban badana, unta. Ini dalil menunjukkan bahwa yang afdal dalam udhiyah adalah unta. Kemudian sapi, kemudian kambing. Baik, sifat dari kambing yang sunnah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyembelih bikabsyain aqranain, amlahain, dua kibas. Nabi berkurban dengan dua kibas aqranain yang bertanduk. Yang bertanduk afdol dengan yang tidak bertanduk. Nah, karena Nabi SAW yudahi bikabsyain aqranain. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW amlahain. Amlahain yaitu ada warna hitam dan putih. Sebagian disebutkan yata'u fi sawat, yakni tempat kaki-kakinya ada warna hitam. Kemudian wayabruku fi sawat, lututnya itu tempat dia duduknya itu ada warna hitamnya. Wayamburu fi sawat, dan ada matanya yang berwarna apa, di daerah matanya itu, di daerah kepalanya itu matanya ada yang berwarna hitam. Nah, ini yang disunnahkan. Jadi antara kambing yang ada warna hitamnya, karena ada kambing yang putih semuanya, ada yang hitam semuanya. Ini kambing yang putih dan ada hitam-hitamnya di kakinya, di daerah dekat matanya. Ini disunnahkan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah. طيب ولا يجزئ ما دون الجدع من الظأن والثنية من المعز. Di sini Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi akan menyebutkan umur hewan kurban. Di sini sebutkan wala yujzi'u ma duna al-jada', tidak diperbolehkan penyembelihan dari jada'. Jada yaitu domba yang umurnya kurang dari 6 bulan. Minal dha'n, dari domba. Wa saniyah minal ma'iz. Saniyah yaitu kambing biasa, kambing kacang yang umurnya kurang dari 1 tahun. Umurnya kurang dari 1 tahun. طيب عمر المعتبر في الاضحيه, umur yang dijadikan patokan dalam udhiyah yaitu as-saniyah atau musinnah, itu sama as-saniyah dari unta yaitu yang umurnya 5 tahun, telah sempurna 5 tahun masuk ke tahun yang ke-6 unta, sehingga tidak boleh seseorang yang menyembelih dari unta umurnya kurang dari 5 tahun. Nah, yang kedua asyaniyah minal bakar, yaitu yang sempurna umurnya 2 tahun masuk ke tahun ke-3. Sehingga penyembelihan sapi yang umurnya kurang dari 2 tahun maka tidak boleh dijadikan untuk hewan kurban. Kambing, di sana ada domba, ada kambing kacang. Kalau domba itu yang umurnya 6 bulan ke atas. Karena domba walaupun umurnya 6 bulan dia hewannya besar. Nah, berbeda dengan kambing kacang. Kambing kacang yang umurnya 6 bulan kecil dia, badannya kecil. Sehingga ma'iz itu tidak boleh kurang dari 1 tahun. Tidak boleh kurang dari 1 tahun. Ini umur dari hewan yang dijadikan untuk kurban. Dan dijadikan untuk kurban adalah bahimatul an'am, unta, sapi, dan kambing. Selain dari yang sebutkan, mayaju. Seperti ayam misalkan, atau yang lainnya, selain dari bahimatul an'am, mayaju. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wajalna sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala marzaqahum min bahimatil an'am. Apa yang telah kami berikan rezeki kepada mereka dari bahimatul an'am. Bahimatul an'am bahwa ibil, al-baqar wa al-ghanam. Nah. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi. ولا يجوز ما دون الجدع من الضأن وثنيا من المعز ولا العوار والمريض والأعرج والأعجف والوعاء ضب القر والأذن. Di sini Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi akan menyebutkan yaitu hewan penyembelihan yang cacat yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Yang pertama yaitu al-a'war, yang buta. Hal ini sebagaimana dalam hadis Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan arba'un ma tajuzu min ad-dhahaya al-'awra al-bayyin awaruha wal maridah al bayyin maraduha wal arja al bayyin dula'uha wal kasira allati la tunqi. Dalam hadis Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan empat kriteria binatang yang cacat yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Yang pertama al awra, awar, yang buta, baik butanya satu matanya atau kedua matanya. Dan di sini tidak boleh dijadikan hewan kurban karena yang buta, binatang yang buta dari bahimatul an'am ketika dia dikembalakan jalan ke sana kemari berbeda dengan binatang yang melihat, ada makanan dimakan, jalan ke kiri, jalan ke kanan, atau ada bahaya atau lain sebagainya, dia tahu ada lubang misalkan, jalan sempit, berbeda dengan yang buta. Kemudian yang kedua, al-marid, yang sakit, yang jelas sakitnya. Hal ini sebagaimana Nabi SAW mengatakan al-maridah al-bayyin maraduha, yaitu binatang yang sakit, yang jelas sakitnya. Dan dengan sebab sakitnya tadi dia menjadi kurus, lemas, penyakitnya keluar, korek dan sebagainya, dikarenakan sakitnya tadi, maka hal ini tidak boleh dijadikan hewan kurban. Nah, kemudian yang ketiga, al-a'raj. Hal ini sebagaimana Nabi SAW mengatakan, al-arja al-bayyin dula'uha, yaitu yang pincang, yang jelas pincangnya. Yang dimana binatang yang pincang ketika digembalakan, dia akan tertinggal oleh teman-temannya. Nah, kenapa? Karena kakinya pincang. Nah, kemudian al-ajaf, yang kurus, lemas. Hal ini sebagaimana Nabi SAW mengatakan di akhir dari hadis Barra bin Azib, al-kasirah alati la tunti. Al-kasirah al-ajaf, naam, yaitu yang di mana yang kurus, yang lemah, kadang enggak bisa berdiri dikarenakan sakitnya, itu tidak bisa dijadikan hewan kurban. Nah, kemudian Imam Syaukani menyebutkan al-a'dab, al-qar wal udun. Wal-a'dab, al-a'dab di sini yaitu yang putus atau cacat tanduknya atau telinganya. Sangat khilaf di antara para ulama, tapi yang rajih bahwa yang putus ataupun yang cacat ataupun yang telinganya yang kecil atau tangan telinganya yang terputus sedikit ataupun setengahnya, itu diperbolehkan. Limada? Karena dalil larangan tidak diperbolehkannya untuk menyembelih hewan kurban dengan tanduk yang terputus atau cacat ataupun telinga yang terputus, itu sanadnya lemah. Itu hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyudhha bi'adha bil-qarb wal-udun. Hadis ini sanadnya lemah. Dilemahkan para ulama, bahkan dibaifkan oleh Syekh Al-Bani rahmatullahi ta'ala alaih fil irwa. Karena dalam sanadnya terdapat seseorang yang majhul. Sehingga kriteria cacat yang tidak diperbolehkan adalah 4 dalam hadis Bara ibn Azib. Sedangkan yang telinganya kecil atau yang terputus atau tanduknya yang terputus, itu diperbolehkan. Bahkan Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi taala alaihi pun memperbolehkan karena sanadnya lemah. Hadis tentang larangan sanadnya lemah. Baik. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, ويتصدق منها ويأكل ويدخر. Dalam penyembelihan hewan kurban, yatasaddaq, seseorang bersedekah, sebagian dimakan dia dengan keluarganya, sebagian boleh disimpan. Nah, hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kulu waddakhiru watasaddaqu, makanlah oleh kalian, simpanlah, watasaddaqu dan sedekahkanlah. Sebagian para ulama menyebutkan di dalam pembagian hewan kurban ada yang menjadikan sepertiga, sepertiga itu dimakan, sepertiga disedekahkan, sepertiga dihadiahkan kepada orang lain. Karena orang kaya pun diperbolehkan untuk menerima hewan kurban dalam rangka hadiah. Boleh, jais. Nah, kalau sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaihi. Tapi dalam penyembelihan disunahkan untuk menyembelih dengan tangannya sendiri, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurbannya dengan tangan beliau sendiri. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lafaz disebutkan dzabahuma biyadihi, Nabi menyembelih kedua kambingnya dengan tangannya. Dan wanita pun diperbolehkan untuk menyembelih kalau dia bisa menyembelih. Kalau tidak bisa, dia diperbolehkan diwakilkan. Bahkan seorang laki pun apabila dia tidak terbiasa dalam menyembelih, maka boleh diwakilkan kepada orang lain. Karena apabila dia tidak terbiasa dalam menyembelih hewan kurban, ditakutkan akan menyakiti kepada hewan kurban. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba ihsan ala kulli syai'." Faida qataltum fa ahsinu kitlah, faida dabahtum fa ahsinu dhibhah. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk berbuat ihsan dalam setiap sesuatu. Apabila kalian menyembelih, maka fa ahsinu dhibhah, baguskanlah penyembelihannya, senangkanlah hewan kurbannya. Kalau seseorang tidak mempunyai keahlian dalam penyembelihan, lebih baik diwakilkan. Kalau dia bisa, maka afdal. Kalau tidak bisa, diwakilkan. Tapi takutkan dia enggak bisa, apa ada rasa takut misalkan. Enggak biasa, apalagi kalau berontak hewan kurbannya dikarenakan gugup misalkan, hingga menyembelihnya pelan-pelan sehingga hal itu tidak berbuat ihsan kepada hewan sembelihan. Maka hal ini sepatutnya untuk dihindari. Sisanya insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma hamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.